dalam dada. Untuk adik nan denai cinta, siang malam pun tak bayangkan lah mani adik saya. Membuat dan mabuk kepayang, adik surang nan den saya. Minang hadiah sayang besan dia di palang minang. Rasa rindu, rasa cinta menyesakkan dalam dada. Takui adil nan dan sayang kolengah di pinang. Rasa rindu.